ilmu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi 10 ayat. Kecuali dari ke-10 ayat itu ia pelajari maknanya dan ia berupaya untuk mengamalkannya. Nata'allamul ilma wal amala bih. Demikian diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami mempelajari ilmu, memahami makna-maknanya, dan kami pun mengamalkannya. Karena sesungguhnya amal adalah merupakan buah dari ilmu. Seseorang yang berilmu tapi ia tidak beramal, seperti pohon yang tumbuh tapi tidak memberikan manfaat dalam bentuk buah. Maka penting sekali faktor amal bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, terkhusus bagi seorang penuntut ilmu seperti kita. Karena sesungguhnya para ulama telah memberikan arahan, memberikan bimbingan agar ilmu yang didapat disertai dengan amal. Di antara para ulama yang memberikan bimbingan tersebut, satu di antaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam salah satu risalah beliau, Thalathatul Usul, beliau menyebutkan bahwasannya ada kewajiban yang harus dipikul oleh seorang muslim yang ia telah baligh, telah akil, untuk berilmu. Dan setelah berilmu disebutkan al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Dan setelah itu ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu yang ia pelajari, yang ia amalkan, seraya diiringi as-sabru 'alal adzafi, bersabar ketika menghadapi rintangan, bersabar ketika menghadapi aral yang melintang, yang menghadang. Karena menuntut ilmu ada ujiannya, mengamalkan ilmu demikian pula ada ujiannya. Begitu pula mendakwahkan ilmu itu sendiri, tentu akan ada beragam macam ujian yang datang, baik secara tiba-tiba ataupun datang secara berurutan berikutnya. Maka dalam keadaan yang seperti itu, sikap sabar, sikap mampu untuk mengendalikan diri terhadap berbagai macam ujian, berbagai macam halangan, berbagai macam kendala, harus disertai dengan sikap sabar. Karena ketika seseorang bersikap sabar, maka sesungguhnya sikap sabarnya itu memberikan kebaikan bagi dirinya. Karena seorang mukmin, di antara sikap yang menakjubkan pada diri seorang mukmin, manakala ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan dengan sikap syukurnya itu ia akan meraih kebaikan. Demikian juga ketika seorang mukmin menghadapi ujian, menghadapi sesuatu yang tidak ia sukai, menghadapi beragam macam ketidaknyamanan pada dirinya, lantas ia bersabar, maka sikap sabarnya itu akan membawa kebaikan, akan memanen, dirinya akan memanen, menuai berbagai macam kebaikan. Itulah seorang mukmin. Dalam keadaan apapun ia, dalam keadaan senang, ia akan dapat kebaikan. Dalam keadaan menghadapi cobaan, ia akan dapat kebaikan. Itu keadaan seorang mukmin. Karena sikapnya senantiasa terbimbing, sikapnya senantiasa di atas kebenaran, apapun keadaan yang menimpa dirinya akan senantiasa membuahkan, akan senantiasa membuahkan kebaikan bagi dirinya. Saat senang ataukah saat menghadapi berbagai ujian, saat suka ataupun saat duka, semuanya bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Untuk menuju ke arah sana, tentu dibutuhkan ilmu. Dan ilmu itulah yang senantiasa kita pinta. Kita memintanya, kita memohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, terdapat di dalam Sunnah Ibnu Majah, demikian juga di dalam Musnad Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di antara yang dituntunkan kepada kita di dalam hadis ini, yaitu agar kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis dalam bentuk doa, disebutkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan rizqi, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini diantara bentuk bimbingan yang dituntunkan kepada kita melalui hadis yang sahih dan kita semua tentunya mengharapkan tidak semata ilmu yang bermanfaat, juga kita mengharapkan rezeki yang baik dan amal yang diterima. Maka betapa penting bagi kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan di dalam doa pula yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, yaitu makna doa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, atina fid dunya, berikanlah kepada kami di dunia hasanah. Apa yang dimaksud dengan hasanah di dunia? Kebaikan di dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud hasanah pada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah di sini adalah hiya al ilmu wal ibadah. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berilah kami di dunia hasanah. Maknanya berilah kami di dunia al-ilmu dan peribadahan. Wa fil akhirati hasanah. Dan apa makna hasanah? Dalam untaian kalimat wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat diberi hasanah. Yang dimaksud hasanah dalam konteks keakhiratan ini ai hiya al jannah, yaitu surga. Jadi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seseorang berdoa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maknanya seseorang itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar di dunia diberikan ilmu, agar di dunia diberikan al-ibadah. Dan ketika ia memasuki kehidupan akhirat, ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan al-jannah, surga. Maka kita perhatikan betapa ilmu adalah perkara yang tidak bisa dinafikan, terkhusus al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay al-hidayah atau al-huda, yaitu petunjuk. Maka seseorang yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, artinya ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk, memohon hidayah. Karena hidayah itu biadillah, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sempurna iman seseorang tanpa adanya ilmu. Maka sangat besar peranan daripada ilmu tersebut. Dan seseorang yang memiliki ilmu pada hakikatnya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, pada hakikatnya ia merupakan orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Ia memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak berharta. Karena pada hakikatnya, seseorang yang memiliki ilmu, artinya ia mendapatkan berbagai kebaikan. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Dan bahkan memohon tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memohon tambahan ilmu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memohon tambahan ilmu. Ilmu yang senantiasa bertambah. Dari kalimat yang termaktub di dalam Al-Quran, Qul Rabbi zidni ilma. Qul, ucapkan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Itu yang dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih lagi kita. Terlebih lagi kita. Untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar selalu diberi tambahan ilmu. Ini diantara perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian seseorang lalai dari kehidupan dunia ini dengan sebab kehidupan dunia lalai, dan kemudian enggan, tidak mau untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena betapa berat perkara menuntut ilmu ini. Amat berat perkara menuntut ilmu ini. Karena sesungguhnya dengan menuntut ilmu, seseorang akan terbimbing. Dengan ilmu yang ia pelajari, dengan ilmu yang ia fahami dengan sebaik-baiknya, maka diri orang tersebut akan terbimbing. Satu contoh misalnya, seseorang mendapatkan ilmu, bimbingan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait perkara dunia, Dalam hadis misalnya disebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari urusan perkara dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati pula kalian dari perkara wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan agar umatnya berhati-hati dari perkara-perkara urusan dunia. Karena urusan dunia ini bisa melalaikan seseorang dari kewajiban dia untuk menuntut ilmu. Merasa diri sudah memiliki harta kekayaan, merasa diri telah terpenuhi segenap kehidupan sehari-harinya, merasa diri bisa pergi kemana-mana dengan harta kekayaannya itu, merasa diri sudah berkecukupan sehingga ia lalai bahwasanya ada satu kewajiban yang harus terus-menerus ia emban, yaitu menuntut ilmu. Tetapi karena dunia telah bercokol di dalam hatinya, ia pun lalai. Banyak kasus, sebelum punya harta kekayaan, rajin sekali datang ke majelis-majelis ilmu. Setelah Allah bukakan rezeki, bisa beli sepeda ontel, masih rajin ke majelis-majelis ilmu dengan naik sepeda ontelnya itu. Allah bukakan lagi rezeki sehingga bisa beli sepeda motor, masih rajin hadir di majelis-majelis ilmu. Allah bukakan lagi rezeki, bisa beli mobil. Mulai di situ oleng. Dengan mobilnya dia plesir kemana-mana, tamasya kemana-mana. Satu kali dia meninggalkan majelis ilmu, dua kali dia meninggalkan majelis ilmu, tiga kali dia meninggalkan majelis ilmu, terus ngelencer kemana-mana. Ketika dunia itu dibukakan untuknya, hilang semangat untuk menuntut ilmu. Dan ini waktu terjadi. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Padahal untuk mengendalikan hartanya itu, harta yang sudah dimilikinya itu, ia memerlukan ilmu. Memerlukan ilmu. Bagaimana dengan hartanya itu dia harus mengeluarkan zakat? Ilmu. Bagaimana dengan hartanya itu ia harus berbagi dengan para fakir miskin? Itu ilmu. Bagaimana dengan hartanya itu ia harus membelanjakan? Itu ilmu. Dan bagaimana pula dia harus mendapatkan, bagaimana ia mendapatkan hartanya itu? Itu juga harus dengan ilmu. Dan bagaimana ia membelanjakan harta itu? Itu pun harus dengan ilmu. Tapi manusia, itulah sifat manusia, suka lalai. Ketika dunia dibukakan kepada dirinya, ia kemudian lupa daratan. Meskipun hidupnya masih di darat terus, tapi ia sudah lupa. Apalagi diingatkan fattaqun nisa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian bila berurusan dengan wanita. Sering saya sampaikan, bahkan mungkin pernah saya sampaikan di sini. Fitnah wanita itu seperti anak panah yang beracun. Anak panah yang beracun menancap pada tubuh. Anak panahnya bisa diambil, tapi racunnya terus menjalar di dalam tubuh. Racunnya terus menjalar, bekerja di dalam tubuh. Seperti itulah fitnah wanita. Di jalan bertemu wanita, wanita yang cantik sekali, mengucapkan ketika melihatnya, astagfirullah, cantik sekali itu. Bidadari surga turun ke dunia. Ya salam. Ya. Wanitanya sudah pergi, tapi hasil dari melihatnya itu terus mengalir di dalam tubuh. Ya. Sehingga ia masuk ke rumah, itu masih terbayang-bayang itu yang di jalan tadi itu. Ya. Yang dilihat oleh matanya itu masih terbayang-bayang itu, walaupun sudah di rumah. Ya. Sampai mau tidur, malam hari mau tidur, ingat dia yang tadi dilihat. Pagi-pagi bangun, mau sarapan, di piring, loh ada gambar dia. Ya. Karena apa? Racunnya bekerja. Baca Quran, murojaah, buka, loh gambar dia lagi. Bekerja racunnya itu. Maka kita bisa perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fattaqud dunya, menyebutkan dunia itu seluruhnya, termasuk di antaranya adalah dunia wanita itu urusan dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus tentang wanita, wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari perkara wanita. Setelah menyebutkan sesuatu yang sifatnya umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang khusus, dan ini menunjukkan penyebutan yang khusus ini menyebutkan fitnahnya lebih dahsyat daripada perkara-perkara dunia yang lainnya. Seseorang melihat mobil mewah Lamborghini, ya sudah, sebatas mobil dilihat itu. Ketika mobilnya pergi, sudah, tidak ada lagi ingatan itu. Urusan perkara dunia seperti itu. Tapi perkara wanita sangat kuat, tertanam pada diri seseorang. Itu fitnahnya lebih dahsyat. Maka bagaimana kita bisa selamat dari perkara-perkara yang demikian? Tidak lain kecuali dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan menjadikan ujian bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, jangan sampai seseorang memiliki ilmu, kemudian ilmu itu menjadi ujian bagi dirinya. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita terkait ilmu yang tidak bermanfaat ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam Sunan Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan doa yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal arba'. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari empat perkara. Yang pertama, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memunculkan terus ambisi-ambisi yang liar, ambisi meraup dunia secara liar, tidak terkendali. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Di antara empat perkara ini, satu di antaranya dituntunkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu yang tidak bermanfaat akan menjadikan diri hamba tersebut menuai berbagai macam kerugian. Akan tumbuh pada dirinya hati yang tidak khusyuk, akan tumbuh pada dirinya jiwa yang tidak pernah merasa puas, jiwa yang tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang senantiasa berkeluh kesah, galau, gundah gulana, stres, depresi, dan seterusnya. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, bisa menjadikan seseorang kemudian hilang kendali diri. Ini yang berbahaya. Tidak memiliki sikap sabar, hari-hari senantiasa diwarnai dengan marah dan marah, sedikit masalah dihadapi dengan kemarahan, bahkan sedikit masalah dihadapi dengan sikap baperan, selalu dibawa ke perasaan. Orang berbicara tentang sesuatu dianggap selalu menyindir dia, baperan. Orang berbicara masalah tertentu, wah, dia membicarakan saya, baperan. Ini ketika ilmu itu sudah tidak memberikan manfaat. Jadi akhirnya apa? Ketika baperan seperti itu, akhirnya dengan setiap orang, siapapun dia, selalu dimusuhi. Selalu dihadapi sebagai orang yang tidak suka pada dia. Orang ini selalu membicarakan saya, padahal bicaranya umum. Nah, disinilah pentingnya ilmu, sehingga kita memiliki kepribadian yang dewasa, memiliki kepribadian yang jernih, akalnya jernih, ya, karena disinari dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan semua itu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Termasuk menuntut ilmu adalah perkara yang akan memberikan manfaat untuk diri kita. Maka kita harus bersemangat. Menuntut ilmu harus bersemangat. Fasta'in billah, kemudian minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diberi kemudahan di dalam menyerap ilmu. Agar diberi kekuatan di dalam menuntut ilmu. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mengokohkan niat kita, hati kita. Untuk senantiasa bisa talabul ilmi. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan. Karena dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu akan bisa menjadi mudah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mempelajari ilmu. Ketika menghadapi sulitnya mempelajari ilmu tertentu, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita. Karena sepintar-pintarnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia tetap manusia yang diciptakan dalam keadaan, dalam tabiat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka jangan kemudian merasa masgul dengan keadaan yang ada pada diri kita. Ya. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong agar diberi kemudahan di dalam mempelajari satu fan ilmu misalnya. Saya ini belajar ilmu, susah benar ini belajar ilmu ini misalnya. Minta tolong kepada Allah. Minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan al-ilm. Ya, ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan jangan kemudian merasa lemah, loyo, ngelokro, kata orang Jawa. Kalau sudah tidak bisa, ya udahlah, nggak bisa. Tidak demikian. Apalagi masih muda. Semangat muda. Jangan pantang putus asa. Jangan kemudian berputus asa. Pantang menyerah. Di dalam upaya meraih ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang tersampaikan tausiah pada kesempatan hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa sedikit banyak memberikan motivasi kepada kita semua, dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.